الحمد لله رب العالمين wonten dalu menika atas izin Allah kula panjenengan saged ngumpul wonten lapangan. Kula wau nembe ngerti niki lapangan. Begitu mlebu mriki wau soalé kula wau turu. Turu kula niku namung teng mobil. Mila urip kula niku napa-napa cukup kurangi mung siji, kelon. Soalé kula ora tau ketemu bojo. Kula dalu jam sah menten nembe teko lokasi pengajian teng Bengkulu Utara. Mangkat saking Yogyakarta jam 1 siang. Transit Jakarta teng Bengkulu dugi bandara jam 5 dijemput Pak Kapolda langsung lokasi pengajian jam 9. Jam 10 munggah panggung, jam 12 rampung, jam 2 balik teng bandara, jam 6 terbang Jakarta dugi Jakarta jam 9. Jam 11 terbang Yogyo, jam 12 nembe mandap ganti baju ra sempat ganti sempak langsung teng Pacitan. Niki mungkin mulih kula teko omah wis subuh, sesuk-esuk mangkat teng Jakarta, sesuk siang enten syuting kali Gubernur Jakarta dalune ngaji teng PBNU. Langsung bablas meneh. Mila nyuwun sewu, wong urip niku wong sinawang. Ketoke jenengan mesti oh Gus Miftake uripe kepenak daripada aku. Padha kula nyawang jenengan ge luwih kepenak daripada kula. Pengajian lungguh sak nggon-nggon atine ayem nggih napa mboten, Bu? Niku lak pengajiane nyenengke orang nganggo kloso, guyang, guyu. Sebelah nika subhanallah tungkae slonjorke ya Allah. Niki ayem. Maka patokan wong urip itu bukan orang lain. Kalau kemudian kebahagiaan itu diukur dari orang lain, mesti kula luwih bahagia daripada jenengan. Jenengan ra kebahagiaan wedang kula wedange macam-macam. Wong urip niku wong sinawang. Mila napa bola-bali pangeran niku ngelikke, aja wong sinawang tapi syukur. Wa ita adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi la syadid. Wong sinawang niku berarti kita mengukur kebahagiaan kita dengan menggunakan standar hidup orang lain. Maka pasti kita akan selalu mengatakan orang lain itu jauh lebih bahagia daripada kita. Niku ora kena. Menurut orang lain itu standar kebahagiaan, belum tentu standar kebahagiaan itu sesuai dengan standar hidup kita. Jadi nyuwun sewu, jangan mengukur kebahagiaan orang lain menjadi standar kebahagiaan kita. Menawi kula standar uripe niku kados sing dingendikake Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu bihi. Standar kehidupan saya itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Niku maknane napa? Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu kecewa. Orang itu banyak kecewane soalnya napa? Standar uripe iki kakehan. Terlalu banyak standar kebahagiaannya. Maka semakin banyak dia mempunyai standar kebahagiaan, akan semakin banyak yang membuat dia kecewa. Tapi lah standar bahagia ini didik, kecewane ya didik. Mila mbiyen standar kula niku nikah ketika saya nikah, kula ndongane ngeten kok karo Gusti Allah. Kula mbiyen niku lajeng dirabekke kalih anake kiai gedhe teng Kudus mriko. Ketika mau menikah kula batalke. Waktu itu saya berpikir begini, dadi mantune wong ampuh kira kepenak. Kula batin, umpama kula sesuk dadi wong ampuh dilokke karo wong, ya lumrah Miftake dadi wong ampuh, wong mantune wong ampuh. Umpama kula mboten ampuh, kula ya dinyek, alah goblok, goblok. Wong mantune wong ampuh kok ra iso ampuh. Akhire kula batalke. Kula ndonga ya Allah Gusti, kula tak golek maratua sing biasa-biasa mawon ben iso tak apusi. Kula ngaten niku. Kula ndongane ya Allah, kula golek jalan bojo sing luwih pinter tinimbang kula supaya ngajari kula, utawa kula luwih pinter tinimbang bojo kula men kula iso ngajari bojo kula. Akhire kula kenal cah wedok langsung tak lamar. Begitu tak lamar jadi masalah mergo kula nganggur. Maratua kula takon, punya kelebihan apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Ngedar ya aku. Maratua kula wis geleng-geleng kae. Kamu punya pekerjaan? Enggak. Punya penghasilan? Enggak. Punya gaji? Enggak. Maratua kula niku kondo. Lah kowe iki ra duwe pekerjaan, ra duwe penghasilan kok wani ngerabi anakku, sok anak bojomu mau pakani apa? Wuh, kula muntap, kula ngamuk. Calon mertua, rungokno kupingmu aku ngono. contonen paling gua jul cangkemmu karo mertuamu. Langsung tak dalili meniko asyaku fir rizki asyaku fir rizik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Memang saya belum punya gaji, tapi saya pasti punya rezeki. Apa bedone gaji karo rezeki? Gaji kuwi bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Gaji kuwi mergo megawe, rezeki mergo cedok karo sing gawe urip. Arep ngopo kowe? Ayo, mertua kula mendase kae. Modalmu apa? Ngerabi anakku iman. Bukankah sebaik-baik modal itu adalah iman? Iya. Ngono, Bro. Wani. Mertua kula ningahe kan. Jenengan kudu paham, wong urip niku rezekine dijamin karo Gusti Allah. Awakmu ngerti entung? Mertua tak ana iki. Awakmu ngerti entung? Mertua kula takon, apa hubungannya karo entung? Yo ora ana. Entung kene ning jero godhong gedhang, ora tau metu, ora tau macul, dibuka lemu. Ora ana entung kuru iki ra ana le. Apa men entung kok setruk? Wah, ra ana. Mosok kula kalah karo entung aku. Cacak niko alate golek rezeki mung nganggo ilat. Ngenteni nyamuk teko cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Tak takon, cecak marani nyamuk napa nyamuk marani cecak? Nyamuk marani cecak. Tegese napa rezeki awakmu iki dijamin padha karo cecak diparani karo nyamuk. Padahal alate golek rezeki cecak niku mung nganggo ilat. Apa meneh awakmu duwe sikil loro tangan loro duwe ndas sak isine. Jadi lagu lo niku ngukur standar kebahagiaan saya jangan menggunakan kacamata orang lain, ya stres. Kowe karo aku standar bahagiane beda, Bro. Standar bahagia aku kuwi sederhana. Piye carane santriku iso ngaji ning pondok, wis iso mangan cukup, santriku iso mangan tak delokke aku wis bahagia. Kalau kemudian kita mengukur standar kehidupan kita dengan menggunakan kacamata orang lain, stres li. Banser mengukur standar kebahagiaannya menggunakan kacamata polisi. Ya memedasmu. Polisi gajian awak murah kok. Lah tenan kadang-kadang panitia ra pengertian karo banser, panitia rolas rokoknya sak bungkus ya sakler. Enggak oleh. Maka itu yang dinamakan wang sinawang. Wang sinawang niku kula ndelok jenengan luwe kepenak tinimbang kula. Kula ndelok jenengan luwih kepenak tinimbang kula, jenengan ndelok kula luwih kepenak daripada jenengan. Niku jenenge wong sinawa. Niku jelas wong-wong sing reso syukur. Tawane conto, kula niku duwe jamaah model loro, sing siji sugih banget, sing siji kere banget. Sing sugih banget niki manggone teng Jakarta sebulan penghasilane 400 juta. Jajal. Sebulan kok penghasilane 400 juta. Mesti jenengan mikir to, wah lak 400 juta iki mesti apa-apa kelakon. Nambah omah, kelakon nambah mobil, kelakon nambah sawah, kelakon nambah ingon-ingon, kelakon nambah bojo, kelakon. Tapi ternyata hidupnya tidak seindah yang kita bayangkan. Niki uripe pun diatur karo dokter. Lah pripun, dolan gen kula disuguh teh manis, ora wani ngombe, soalnya duwe penyakit apa? Gula. Niki nyuwun sewu, ngombe sing manis ora wani, gula, diabetes. Pengen jajan bakmi nganggo ndok ora wani kolesterol. Ayo kowe. Ben Idul Adha niku mbleh wedhus 50 ora wani mangan daging wedhus, darah tinggi. Satu ketika telepon saya, Gus, mohon izin kula teng Singapura, ngopo piknik mboten, kula teng rumah sakit. Hah? Lah kowe lara apa ndas kula mumet? Ndase mumet ning Singapura. 400 juta uripe diatur karo dokter. Kulon duwe jamaah sijine kere banget teng jalan Sultan Agung namine Pak Kuat. Pekerjaane tukang becak, sedina penghasilane 50.000. Tapi jenengan percaya apa ora terserah, penghasilane 50.000 bojone papat. Gagah, tak takoni bojo papat iki dhuwit 50.000 mbagine pripun Pak Kuat? Gampang, Gus. Bojo siji 10.000, bojo nomor loro 10.000, bojo nomor telu 10.000, bojo nomor papat 10.000. Turah 10.000 kula nggih sangu becak. Niku uripe nikmat. Mangan ra perlu pilih-pilih, mlebu angkringan, mangan sego kucing sak pira-pira dipangan. Bahkan kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3. Aku ya tahu soalnya. Uripe nikmat niku. Jajal, ora wedi karo manis, ora wedi karo gula, kabeh dimbat. Ayo. Begitu ndase mumet. Ora perlu ning Singapura, ngombe bodrek hilang. Ndase sakmu mete. Arepe ngopo kowe? Begitu udan kelo. Becake dikai plastik turun ning jero becak wis cangkeme duweh. Kurang penak apa, Jan? Ayo saiki ibu-ibu tak takon. Lah ndelok kahanan niki jenengan milih sing pundi? 400 juta loro-loronen. Napa 50.000 tapi sehat? Aku takon ibu-ibu. 400 juta napa 50.000? 50.000 tapi bojone papat modar kowe. Makanya kemudian apa solusi oleh Al-Qur'an? Aja ndelok uang, deloken awakmu dhewe. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kowe iki gampang, aja hitung-hitungan karo aku. Tak wenehi matur nuwun. Barang siapa bersyukur ditambah. Kalian harus paham, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Hidup itu mengedepankan fakta, bukan mengedepankan keinginan. Lah nuruti karep salah, urip kuwi sak nyatane le ora sak karepe. Maka apapun adanya disyukuri, aja mbanding-bandingke karo wong liya. Kalau orang itu lebih mengedepankan keinginan daripada kenyataan, akhirnya banyak orang kirmasu. Apa kuwi kirmasu? Kere macak sugih. Sing bener niku sumaker, sugih macak kere. Ning rata-rata wong niku gaya hidupe kirmasu. Kere macak sugih. Sak janjane kere tapi gawayane. Wah, kelase numpak motor pengen ndang duwe mobil. Montore didol nggih kredit mobil mubeng kampung karo raine merenges telung bulan kemudian dioyak karo kolektor merongos mulai ning kali adus karo ngumbahi karo nyanyi lagune Gus Dur uripe ayem rumongso aman dununge rasa tanda yang iman sabar narimo najan pas-pasan karo nangis urip kok rekosane kaya ngene isuk rong tangis doyak-oyak dep kolektor wingi sore bar doyak-oyak mendring niku sing salah sinten gaya hidup. Maka di persoalan itu standar hidup itu harusnya minimalis, standar kerja maksimalis. Hidup apa adanya lebih menyenangkan daripada ada apanya. Apa bedanya miskin karo sederhana? Rungokno. Miskin kuwi keadaan hidup, sederhana kuwi gaya hidup. Maka malam hari ini Bapak Ibu kula ajak matur nuwun kalih nopo mawon takdiri pangeran disyukuri alhamdulillah.